Rawahu Tirmidzi. Akan datang masa bagi segenap insan manusia, orang yang memegangi agamanya seperti orang yang memegang menggenggam bara api. As-Sa'di rahimahullahu taala telah menjelaskan di dalam hadis ini ada khabar, ada informasi wahyu dari Allah tabaraka wa taala, peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Sekaligus hadis ini berbicara tentang al-irsyad. Irsyad adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam informasi Rasul alaihi salatu wasallam bahwa di akhir zaman kebaikan dan sebab-sebab kebaikan itu mengikis, berkurang. Sebaliknya kejahatan dan sebab-sebab kejelekan itu yakthuru, menjamur, bertambah banyak. Barakallahu fikum. Melalui hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa orang yang memegang prinsip agamanya di akhir zaman adalah aqallal qalil, sedikit bilangan mereka, sedikit jumlah mereka. Bersamaan dengan jumlah mereka sedikit tersebut, mereka berada dalam kondisi syiddah, kondisi yang sangat mengharukan, menyedihkan, kondisi berat yang dialami oleh mereka. Jumlah mereka sedikit, dibarengi kondisi mereka yang memegangi prinsip agama yang sedikit itu dalam kondisi menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Beliau menggambarkan hidupnya bagaikan orang yang memegang bara api. Ada apa sih? Kenapa? Pertama, quwwatil mu'aridin. Kuatnya kekuatan orang-orang yang menentang mereka. Banyaknya fitnah-fitnah yang melanda mereka. Fitnah syubhat, fitnah syahawat, fitnatud dunya zahiran wa batina. Semuanya ini barakallahu fikum informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita langsungkan apa yang beliau tulis masih dalam bab al-khabar, informasi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, walakinnal mutamassika bidinihi. Al-qa'im bidaf'i hadihil mu'aradhat wal-awa'ik. Allati la yasmadu laha illa ahlul basirati wal-yaqin. Kata beliau, namun orang yang memegangi prinsip agamanya, orang yang tampil menghadapi berbagai macam mu'aradhat, gejolak-gejolak hidup, penghalang-penghalang, maka tidak akan memiliki ketabahan dan kekuatan menghadapinya illa ahlul basirati wal yaqin. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, satu. Kedua, al-yakin. Orang yang terbentuk dan terbangun hidupnya dengan al-yakin. Keyakinan barakallahu fikum. Dan nanti akan disebutkan di akhir pembahasan. Titipan emas dalam menghadapi ujian-ujian besar tersebut. Wa ahlul imanil matin, orang yang memiliki iman yang kokoh, min afdalil khalqi wa arfa'ihim, wa ahlul imanil matin min afdalil khalqi wa arfa'ihim indallahi darajatan wa a'zamihim indahu qadran. Maka pada ujian-ujian atau masa-masa diuji dan dicoba dengan ujian yang besar, yang berat, yang dahsyat itu, orang yang memiliki keimanan yang kokoh adalah barisan makhluk yang paling utama, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan orang yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ahlul iman al-matin, orang yang memiliki iman yang kokoh, maka dialah min afdalil khalq, wa arfa'ihim indallahi darajatan, wa a'zamihim indahu qadran. Manusia atau makhluk yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang paling agung kedudukannya di sisi Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan al-khabaru, informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jamian, ini al-khabar. Maka kita camkan baik-baik informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika di akhir zaman. Wa ammal irsyadu, adapun bimbingan melalui hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu irsyadun li ummatihi. Hadis ini mengandung sebuah bimbingan buat umatnya. Ayyu waqtinu anfusahum ala hadhil hala, agar mereka memantapkan diri-diri mereka. Yuwattinu, memantapkan diri-diri mereka dalam menghadapi kondisi ini. Wa ayya'rifu, kedua, annahu la budda minha, dan hendaklah mereka mengetahui bahwa hal itu pasti akan terjadi. Wa ayya'rifu annahu la budda minha, wa anna man iktahama hadhihi al-aqabat wa sabara ala dinihi wa imanihi ma'a hadhihi al-mu'aradat fa inna lahu 'indallahi a'la darajat. Siapa saja yang menghadapi atau bergelut dengan aqabat, rintangan-rintangan ini, dia bersabar atas agamanya, dia bersabar atas imannya di hadapan gejolak-gejolak tersebut, fa inna lahu indallahi a'la darajat, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan di sisi Allah Azza wa Jalla derajat yang paling tinggi. Terus, wa sayu'inuhu maulahu ala ma yuhibbuhu wa yardahu fa innal ma'unata ala qadril mu'nah. Kata beliau, di samping Allah Jalla wa Ala mengangkat derajatnya, dia Allah Jalla wa'ala akan menolongnya menuju apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bantuan, karena pertolongan itu sesuai dengan kadar pengorbanan kita, sesuai dengan kadar pengorbanan kita, apa yang kita berikan, maka segitu pula bantuan dan pertolongan yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika besar yang kita lakukan buat dakwah ila Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika besar yang kita perbuat untuk kemudian memperjuangkan agamanya, maka besar pula nilai yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innal ma'unata ala qadril mu'na. Sesungguhnya bantuan itu seukuran pengorbanan yang kita berikan. Ini adalah irsyad agar kita benar-benar memperhatikan, memfokuskan, memperbaiki, menatap diri kita sendiri. Menghadapi kondisi ini, barakallahu fikum. Dan harus kita tahu bahwa kondisi seperti ini pasti kita akan hadapi. Pasti kita akan hadapi. Maka apa yang harus kita miliki? Kesabaran di atas agamanya. Memegangi prinsip agamanya, barakallahu fikum, agama Allah jalla fi'ula, dan bersabar di atas keimanan kepada Allah jalla fi'ula. Kalau ini yang kita pegangi, ahibati fillah, beliau telah menyebutkan satu, Allahu jalla wa'ala akan mengangkat derajat. Derajat di sisi Allahu jalla wa'ala, ingat, sesuai dengan pengorbanan yang kita berikan. Yang kedua, Allahu jalla wa ala akan menolong dan membantu kita menuju hal yang dicintainya dan yang diridhai oleh Allahu jalla fi ala. Bantuan Allahu jalla wa ala sekali lagi sesuai dengan kadar pengorbanan kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita dengarkan keberikutnya. Wa ma ashbaha zamanana hadha bihadzal wasf. Kata Sa'di rahimahullah, betapa mirip zaman kita ini dengan apa yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan oleh beliau. Fa innahu ma baqiya minal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa lagi dari Islam ini kecuali namanya. Muslim. Apa agama sampean? Muslim. Tidak sholat, berada dalam meja judi, mabuk-mabukan, melakukan kesyirikan. Subhanallah. Fa innahu ma baqiya minal islami illa ismuh. Tidak ada yang tersisa lagi di dalam Islam ini kecuali namanya. Wala minal qur'ani illa rasmuhu. Dan tidak ada yang tersisa lagi dari Al-Qur'an kecuali tulisannya. Huruf-hurufnya, barakallahu fikum. Tambah lagi kata beliau, imanun dha'ifun, dalam kondisi iman yang lemah, wa qulubun mutafarriqatun, hati tercabik-cabik, wa hukumatun mutasyattitah, hukumah pemimpin pemerintah atau negara juga mutasyattitah, tercabik-cabik. Wa adawatu wa baghdha'u ba'at bainal muslimin. Adanya permusuhan satu sama yang lain. Adanya kebencian satu sama yang lain. Ba'adat bainal muslimin, inilah yang menjauhkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ahibbati fillah, coba kita mengkaji lebih dalam lagi apa yang beliau gambarkan. Tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali namanya, benar. Cuma itu, barakallahu fikum. Salat, salat. Terkadang banyak tuntunan-tuntunan Nabi SAW dalam sholat ditinggalkan. Banyak hal-hal baru yang tidak pernah diajarkan di dalam sholat dilakukan dan dikerjakan. Dihidupkan barakallahu fikum. Belum lagi dalam praktik muamalat, budaya, adat, istiadat. Nas'alullah salamat al-afiyah. Terkadang kita mengerti ini adat ada pada agamanya Hindu kok. Ini adat ada pada agamanya Nasara, mungkin Yahudi dan yang semisalnya. Muslim, muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, kalau ada para syabab, syababah ingin tampil ya seperti bintang apa namanya film atau Hollywood atau apalagi pemain sepak bola, gaya rambutnya, gaya ininya, loh sampean ini telah dianugerahkan oleh Allahu Jalla wa'ala nikmat untuk tamassuk bi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam, telah diberikan nikmat untuk memegangi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kenapa kok tidak merasa puas dengan itu? Itulah dia yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, latattabi'anna sunana aisanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sebuah kepastian yang akan terjadi pada umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu meniru langkah orang-orang umat-umat sebelumnya, sehasta sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun kata Nabi alaihi salatu wassalam yang paling pahit, mereka masuk ke lubang yang sangat sulit biawak masuk ke dalamnya, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata ada sunnatullah yang menjelaskan demikian barakallahu fikum. Umatnya Nabi alaihi salatu wassalam akan meniru, mencontohi, menyerupai barakallahu fikum apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Al-Quran yang ada ya perlombaan hafalan ini, perlombaan apa namanya musabaqah tilawatul Quran, sementara pengamalannya itu kan ayat Allahu Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran untuk dibaca dan juga untuk diamalkan. Untuk diamalkan barakallahu fikum. Sekarang dibaca hurufnya dengan fasih, dengan tajwid, tetapi pengamalannya jauh rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara besar di dalam Al-Quran yang itu merupakan dharar, malapetaka, mara bahaya, kerusakan yang paling terbesar di muka bumi, kesyirikan, mulai dari surat Al-Fatihah sudah diingatkan oleh Allahu Jalla fi'ula, itu pun dilanggar barakallahu fikum. Ya, Al-Quran hanya untuk menghiasi ya apa namanya acara-acara tertentu ini itu dimukadimahi dengan Al-Quran. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini semuanya kenyataan. Dibarengi lagi dengan hal-hal besar yang beliau sebutkan, iman dhaif. Iman dalam kondisi lemah. Hati-hati kita tercabik-cabik hukuman, permusuhan, kebencian yang menjauhkan satu muslim dengan muslim lainnya. Wa ada'un zahirun wa batinun. Sementara musuh-musuh yang terang-terangan atau secara diam-diam, ya'maluna sirran wa alanan lil qada'i aladdi. Mereka baik secara sembunyi, musuh-musuh tersebut, atau terang-terangan ingin melakukan menghakimi agama. Allahu Akbar. Fabarakallahu fikum. Menyakan banyak berbagai macam jenis ghim, ghim misalkan. Semuanya terkadang ada yang berbau kekufuran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa begitu, Aba Hasanah? Ada yang berbau kekufuran, kesyirikan dari ghim-ghim. Ada apa tidak? Aba Faqih, hah? Contoh. Seperti Ka'bah. Terus? Ya bukan syirik kalau itu. Kalau ditarget loh ya, target tembak maksudnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan bentuk kesyirikan. Para syabab, ha? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum. Sampai sebegitu, kan kita tidak sadar. Kalau ini adalah sebuah permusuhan yang dilakukan barakallahu fikum lil qada, untuk menguasai dan bermain terhadap agama. Ya, tidak ada yang paling gemar barakallahu fikum kecuali para syabab. Syabab, syababa. Ya, kalau antum melakukan perjalanan di atas paus, kiri, kanan, semuanya nge-game. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Fa'ala kulli hal. Ini semuanya kita harus menjadi orang yang yuwattinu ampusana. Nuwattinu ampusana. Terus memberikan orang menjadi cermat, peduli terhadap dirinya, menjaga barakallahu fikum dirinya. Namun ini sebuah kenyataan. Menimpa para syabab, pemuda-pemuda ahlus sunnati wal jamaah, pemuda dan pemudi ahlus sunnati wal jamaah. Betapa banyak putra-putri kita harus meninggalkan tempat yang terhormat cuma karena gara-gara kemajuan media sosial. Ingin barakallahu fikum, ya, melanglang buana kesana kemari. Betapa banyak. Ya, mungkin kita menemukan di tempat kita, di sana ada ma'ahid, di sana ada majmu'at, ahlus sunnati wal jamaah, keluhannya sama dengan apa yang kita keluhkan. Problemnya sama seperti apa yang kita hadapi. Tentu ini adalah ujian barakallahu fikum. Kita tidak boleh, nanti akan disebutkan, kita tidak boleh putus asa. Beliau akan bimbing kita menghadapi hal yang sangat mengerikan ini. Kita harus punya keyakinan yang tinggi, punya keyakinan yang dalam. Tidak boleh kita menyerah barakallahu fikum. Tidak boleh kita berputus asa. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ilhad wa madiyat. Berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan materi-materi dari duniawi, jarofat bi khabir itiyariha, telah menghanyutkan dengan arus yang sangat jelek. Semuanya barakallahu fikum melihat, apalagi di saat musim ya pilkada, antum melihat barakallahu fikum annas, rijalan wanisa berlomba-lomba harus mengeluarkan segala-galanya barakallahu fikum. Terkadang harus dengan menggali lubang dengan biaya yang sangat mahal, telah menghanyutkan orang-orang yang mengejarnya. Wa amwajuha almutalatimatu syuyukh wasyabab wasyabban. Demikian juga gelombang ombak yang sangat dahsyat menghantam orang-orang tua dan para pemuda-pemuda barakallahu fikum. Wada'ayat ila fasadil akhlak. Seruan-seruan, ajakan-ajakan, panggilan-panggilan menuju kerusakan akhlak. Wal qadha ala baqiyatir ramak, dan menguasai nafas yang sampai nafas terakhir. Coba, tidak akan ada henti-hentinya. Peperangan yang dilakukan barakallahu fikum oleh musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. lewat media sosial, betapa sering terjadinya perselingkuhan, barakallahu fik, lewat kemajuan media sosial, kemudian terjadinya pembunuhan, berbagai macam asbab, sebab-sebab pembunuhan, kemajuan media sosial telah merusak, barakallahu fikum, afkar, merusak para pemuda dan pemudi. Ini adalah kenyataan. Summa ikbalun nas ala zakhari fid dunya, disusul dengan berlomba-lombanya manusia menuju perhiasan-perhiasan dunia, bihaitsu asbahat ya mablagu ilmihim, itulah puncak dari ilmu mereka. Wa akbaru hammihim, dan cita-cita mereka yang paling besar. Walahayardaun wa yagdabun, karena persoalan dunia mereka rida, dan karena urusan dunia mereka marah. Wa diayatun khabithatun litazhid fil akhirah, ajakan-ajakan dan seruan-seruan yang jahat untuk menjadikan zuhud dalam urusan akhirat. Wal ikbal bil kulliyati ala ta'miri dunya, seruan-seruan, ajakan-ajakan secara total untuk meramaikan kehidupan dunia. Wa tadmiri din, menghancurkan agama. Wa ihtiqarihi wal istiza'i bi ahli, mencela agama, mencela orang-orang yang mengamalkan agamanya. Wa bi kulli ma yunsabu ilaihi, wa fakhar wa fakhfakhah wastikbar bil madaniyat al mabniyah ala al ilhad allati atharuha wa syarruha wa syururuha qad syahadahu al ibad, dengan segala hal yang terkait dengannya, keangkuhan, kemudian kesombongan, angkuh dengan hidup di kota-kota yang dibangun di atas ilhad, penyimpangan, pengaruh-pengaruhnya, kejelekan-kejelekannya, qad syahadahu al ibad, telah disaksikan oleh semua hamba. Hidup di kota merasakan, barakallahu fikum, bagaimana kemajuan berbeda dengan orang yang tinggal jauh di kampung, rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekarang dengan kemajuan media sosial, mungkin di masa beliau belum, barakallahu fikum, namun sekarang dengan kemajuan media sosial sudah tidak bisa lagi dipisahkan ini orang kota, orang kampung, semuanya bisa mengakses, barakallahu fikum. Sehingga orang kampung berusaha menampilkan hidupnya seperti orang kota, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sekali lagi sebuah kenyataan yang harus kita hadapi, yang kita hidup, barakallahu fikum, di tengah-tengahnya, rahimani wa rahimakumullah. Kerusakan dari semua sisi dan semua arah. Akankah kita kemudian menyerah? Akankah kita kemudian punya rasa takut untuk berjuang? Ataukah kita akan berputus asa menghadapi hal itu? Atau kita tidak punya kesiapan untuk menghadapi, kerdil jiwanya ketika menemukan sesuatu, benci, marah, ngomel, ngomong, selesai. Tidak ada kemudian upaya untuk melakukan perbaikan. Tidak ada upaya untuk melakukan pembenahan. Tidak ada langkah, barakallahu fikum, yang dia perbuat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan. Fama'a hadhihi syurur al-mutaraqimati wal-amwat al-mutalaqimati wal-muz'ijat al-mulimmah wal-fitanil hadirah wal-mustaqbalatil mudlahimah ma'a hadhihi al-umur wa ghairiha tajidu misdaqa hadhal hadith. Bersamaan dengan kejahatan yang mutaraqimah, itu tumpang tindih, saking banyaknya. Kemudian wal amwaj, al amwaj gambarannya adalah di laut, ombak yang menggulung, barakallahu fikum, mutalatimah, terus menghantam ujian-ujian, hiruk pikuk yang menyakitkan, fitnah-fitnah yang hadir dan yang akan datang yang gelap gulita. Bersamaan ini semuanya, maka Anda akan menemukan kebenaran hadis ini, barakallahu fikum. Kebenaran hadis ini, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan nasihat beliau. Buat kita yang menghadapi kenyataan seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Sekarang kita sudah tepat mengambil langkah di dalam hidup, melakukan pendekatan diri, mencari sentuhan ilmu agama. Ini adalah langkah yang paling tepat, barakallahu fikum. Namun, kita juga mengeluh tentang dahsyatnya ujian-ujian yang menimpa generasi kita, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak generasi yang kita bina, yang kita bimbing, yang kita arahkan, yang kita ajar dari semenjak kecil, tiba-tiba hilang begitu saja. Tiba-tiba barakallahu fikum lenyap. Tiba-tiba kembali menjadi orang awam. Apakah kita akan menyesal? Atau kita barakallahu fikum akan bersedih? Ya tentu kita akan bersedih melihat hal itu. Namun, kita semuanya telah dididik dengan sentuhan ilmu agama ini. Jikalau hati anak kita, hati istri kita, hati murid-murid kita, bukan di tangan kita, barakallahu fikum. Ada pengendalinya, yang memegangnya, yang mengaturnya, yang punya kemauan terhadap hati-hati mereka, yaitu Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau berpesan, walakin ma'adhalik, bersamaan dengan itu kata beliau, fal mu'mina la yaqnatu min rahmatillah wa la yai'asu min rawhillah. Akan tetapi bersamaan dengan itu semua, seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rawhillah, bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yakun nadruhu maksuran alal asbabil zahirati. Jangan sampai pandangannya sangat cetek, maksuran, terbatas terhadap sebab-sebab yang nampak saja. Barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, ya sampean mungkin telah berbuat ini, itu. Itu adalah amalan yang nampak dan bisa dirasakan. Namun ada catatan, ada titipan pesan dari beliau yang kita tidak boleh melupakannya, barakallahu fikum. Apa pesannya? Mari kita baca. Bal yakunu mutalafitan fi qalbihi kulla waktin ila musabbibil asbab. Hendaklah hatinya selalu menoleh setiap waktu kepada musabbibil asbab, al-karimul wahhab, yang mendatangkan sebab, yang membuat sebab, yang akan menjalankan sebab-sebab, yang akan memberikan akibat, yaitu Al-Karim Al-Wahhab, Allahu Jalla wa'ala, yang maha dermawan dan maha pemberi. Silahkan sampean berusaha yang terbaik. Itu adalah amalan-amalan nyata. Namun jangan sekali-kali menyandarkan, memandang, melihat terbatas. Anda sudah berbuat, Anda sudah melakukan. Sementara kita, barakallahu fikum, tidak mengarahkan hati kita ini kepada musabbibil asbab, al-karimil wahab, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seringkan jengkel bawaannya, marah, terus mengungkit kebaikan-kebaikannya di hadapan barakallahu fikum anaknya. Ya memang demikian yang bisa dilakukan. Namun jangan sampai pandangan kita terbatas pada amalan yang lahiriah itu saja, tetapi harus dibarengi dengan hati. Terkadang lisan berbicara, hati tidak pernah mengadukan hal itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa yakunul faraju baina aynaihi wa wa'duhu alladhi la yukhlifu. Sehingga kalau dia kembalikan kepada musabbibil asbab, yaitu Allah Jalla fi'ulah, maka al-faraju, kelonggaran hidup, jalan keluar di dalam hidup ada di depan matanya. Janji-janji Allah Jalla wa'ala tidak akan Allah selisihi. Bi annahu sayaj'ala lahu ba'da usri yusra. Kalau dia kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan setelah kesulitannya kemudahan. Wa annal faraja ma'al karb, kelonggaran hidup, kelapangan hidup bersama kesempitan. Wa anna tafrijal kurubat ma'a syiddatil kurubat, lepasnya dari belenggu bermara bahaya bersamaan dengan besarnya bahaya tersebut. Wa hululil fadha'at, dan terjadinya hal-hal yang mengejutkan, mengagetkan. Barakallahu fikum. Fal mu'minu yaqulu fi hadhihi al ahwal. Orang yang beriman, dia akan berucap dalam kondisi ini dengan mengatakan, la haula wala quwata illa billah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, alallah tawakkalna, allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Orang yang beriman akan mengucapkan hal itu, la haula wa la quwata illa billah. Orang beringan beriman akan mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah Jalla wa'ala, dan dialah terbaik tempat mengembalikan urusan. Atas Allah kami menyerahkan semuanya. Allahumma lakal hamd wa laikal mustaka, segala pujian milikmu, dan kepada engkaulah mengeluh, dan engkaulah yang akan memberikan bantuan, dan kepada engkaulah dimintai pertolongan. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini satu. Yang kedua, harus diperhatikan, wa yakumu bima yaqdiru alaihi minal imani wan nushi wad da'wati wa yaqna'u bil yasiri idza lam yumkinil kathir wa bizawali ba'di syarri wa takhfifihi idza ta'adzara ghairu dzalik. Yang kedua yang harus dia lakukan, hendaklah dia tampil dan bangkit. Apa yang dia mampu, mewujudkan keimanan, menasihatkan, berdakwah, dan harus memiliki sifat qona'ah bil yasir. Qona'ah dengan sedikit, jikalau tidak mungkin dia mendapatkan yang banyak. Dan juga dia berupaya menghilangkan kejelekan atau meringankan, jikalau udur untuk dia bisa lepas dari itu. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allahu Jalla wa Ala mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allahu Jalla wa Ala akan menjadikan buatnya jalan keluar. Barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula, maka Allahu Jalla wa'ala akan menjadikan urusannya itu gampang. Ini barakallahu fikum, sebuah bimbingan terakhir buat kita semuanya ketika menghadapi ujian-ujian yang bertubi-tubi datang dan dari semua arah, barakallahu fiik, maka ingat, di samping kita berupaya semampu yang kita lakukan, kita mengembalikannya hati kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menggantungkan dan mengaitkannya, barakallahu fiik, meminta rahimani wa rahimakumullah, agar jangan sekali-kali urusan istri kita, urusan anak-anak kita diserahkan kepada kita sebagai al-ab. Mau mengurus diri kita sendiri terasa berat. Bagaimana lagi kalau kita diserahkan oleh Allah Jalla wa'ala urusan terkait dengan istri dan anak-anak kita, atau muslimin dan muslimat dan putra-putri mereka. Kita kembalikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan ilmu ini, ahibati fillah, kita belajar menjadi orang yang dewasa. Ujian demi ujian diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hidup ini harus menjadikan diri kita ini dewasa. Jangan sampai dengan ujian atau kita masih berjiwa kekanak-kanakan, tidak punya kesiapan, sempit dadanya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau suatu ketika kita melihat saudara kita diuji oleh anaknya, berikan bantuan. Jikalau misalkan engkau tidak punya atau tidak punya kemampuan, tidakkah engkau mendoakan dia? Semoga Allah Jalla wa'ala mengeluarkan dia dari beban tersebut. Berbeda jikalau engkau menjelekkannya, engkau mencercanya, engkau menggibahinya, engkau barakallahu fikum menjatuhkan kehormatannya, rahimani wa rahimakumullah. Jikalau engkau diuji dengan serupa, akankah engkau mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain? Jelas, rahimani wa rahimakumullah. Maka kedepankanlah jiwa yang tabah, sabar, luas, kemudian menjadi orang yang dewasa menghadapi ujian dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.